Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ma litabahum bi sirrin la yawmiddin, masyaallah kan. Wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah kan, wa malam ya shalam yakun wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim bi qawlihi yatadil muhtadun. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Wa qala dan fi ayatil ukhra iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum alaya wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa sadiqul adil amin al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'da al-mamat sallallahu alaihi wa sallam rasul karim lahu ala dhalika min ash-shahidin. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini di hari Rabu tanggal 17 ya. 17 Juli 2019. Allah mendekatkan kita bisa bertemu kembali dalam kajian bersama Siddiq Generation dan One Ummah Movement. Dalam kajian kita tema kita tentang perjalanan menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana materi kita ini adalah materi yang berangkai, dimulai dari kematian, kemudian juga Yaumus Sa'ah sampai kepada hari yang terakhir ya Rabb Allah. Kita sudah banyak membahas di beberapa masjid di Cimahi ini bersama Siddiq Generation, dan kali ini kita akan sampai pada pembahasan dua hari terakhir, ya. Dari 7 hari menuju penjumpaan kita dengan Allah. Ini semua terjadi ada karena rahmat dan karunia Allah saja. Maka saya bersyukur dengan sebaik-baik syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Pak. Allah menakdirkan kita bertemu kembali. Bapak Ibu sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik, kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan selalu tersurat selalu pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul kita yang sangat kita cintai dan kita berharap mendapatkan cintanya dan mendapatkan syafaatnya kelak. Ya, dan kita dipertemukan oleh Rasulullah SAW di makom yang mulia insyaAllah. Ya, satu kebanggaan bagi kita Bapak Ibu sekalian bahwa jatah surga kita paling banyak dibandingkan dengan jatah surga umat Nabi yang lain. Bapak mau masuk surga? Oh. Ya, yang jawab sedikit. Peminatnya memang sedikit, Bapak. Ya. Oke, oke. Ya, suka. Ya, Bapak Ibu mau masuk surga? Oh. Banyak yang jawab. Amin. Saya doakan ya Allah, siapapun yang hadir di masjid ini yang mendengar ceramah saya, masukkan mereka ke dalam surga-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Apa nama-nama surga ini? Cuma Firdaus. Mau masuk surga, enggak hafal surga, salah alamat nanti di Padang Mahsyar. Baik, saya terus kembali Bapak Ibu. Baik, sebelum saya lanjut, yang saya hormati DKM Masjid Baitul Muhajirin di Komplek Permata yang dirahmati Allah. Juga yang saya hormati dan saya muliakan para ustaz, para asatid dan asatidah. Dan juga yang saya hormati dan saya muliakan para sesepuh, para tokoh, mobil khusus kepada pengurus One Ummah Movement dan Siddiq Generation, mobil khusus pada MC kita, MC akhir zaman. Ya, yeah. Baik, kalau saya sudah ganti profesi sekarang, saya bukan lagi Ustaz akhir zaman, tapi karena ternyata risikonya berat jadi Ustaz akhir zaman, saya ganti profesi jadi Ustaz akhir bulan insyaallah. Baik, mudah-mudahan kalau Ustaz akhir bulan tidak ada dipermasalahkan ya Bapak Ibu. Baik, hari ini kita bisa minum semangat rumah kemulah. Tadi nama-nama surga, saya tes kembali. Yang pertama surga Firdaus. Firdaus Kaiji disebutkan. Di bawah Firdaus Aden. Aden, di bawah Aden. Tuh kan, tiap apa, bawa apalah neraka tibatan surga. Cik Jahanam, kedua Sakor, dulu ya yeah. Keempat Akurah. Baik, yang pertama Firdaus, di bawah Firdaus, Aden di bawah Aden, Naim di bawah Naim, Ma'wa di bawah Ma'wa, Darussalam di bawah Darussalam, Darul Maqamah di bawah Darul Maqamah, paling bawah Baitul Ma'mur. Apa? Baik, yang pertama Firdaus, di bawah Firdaus Aden, di bawah Aden Naim, di bawah Naim Ma'wa, di bawah Ma'wa Darussalam, di bawah Darussalam Darul Maqamah, di bawah Darul Maqamah Baitul Ma'mur. Masih ada di bawahnya? Ada, Baitul Muhajirin. Wah, dari mana lagi kalau kita bukan dari masjid meraih surga, betul? Bisa ada jaminan meraih surga nanti di mana? Di Transmart? Atau di Gria? Atau di Burma? Ada, kalau niatnya memang lillahi ta'ala. Ya, mudah-mudahan husnul khatimah. Baik, bukankah Rasulullah pernah menyatakan? Ya, man kharaja min baitihi ila baitin min buyutillah fashhadu bil iman. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju satu rumah dari rumah Allah, satu, saksikan dia dengan iman. Kedua, ya, Rasulullah SAW mengatakan akan bahwa Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga, apalagi datangnya untuk menuntut untuk salat dan beribadah dan juga menuntut ilmu. Ya, kehadiran ikhwah fillah merupakan jalan untuk memudahkan kita sendiri. Ya, Rasulullah SAW menyatakan man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena surga hanya bisa diraih dengan ilmu. Baik. Suatu hari Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW. Setelah sekian panjang Rasulullah bercerita tentang kehidupan akhirat, Abu Dzar lalu bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan bertemu kembali dengan anda nanti di akhirat, ya Rasulullah? Ada. Kalian akan bertemu dengan aku nanti di akhirat, kata Rasulullah. Di mana aku bisa menemui anda, ya Rasulullah? Temui aku di titian sirat. Terlalu jauh, ya Rasulullah. Jika aku tidak menemukan anda di titian sirat, engkau pastikan aku di telaga. Ya. Temui aku di telagaku nanti. Ya. Apakah aku pasti bertemu dengan anda? Pasti. Karena Rasulullah, karena Allah mengatakan kepada aku bahwa semua nabi dan rasul akan dikumpulkan bersama umatnya di telaga. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli nabiyyin fil mahsyari alladhi yusamma bi asma'ihim. Sesungguhnya bagi semua nabi dan rasul memiliki telaga nanti di padang mahsyar yang diberi nama dengan nama-nama mereka. Ada telaga Nuh, ada telaga Adam, ada telaga Idris alaihi salam, ada telaga Ibrahim, bahkan ada telaga Rasulullah SAW. Wa ana faratukum ala al-haut, dan aku akan menuntun engkau ke telagaku nanti. Aku akan mendorong kalian untuk menuju telagaku nanti. Wa innakum satariduna, dan sungguh kalian akan sampai ke telagaku. Wa man waradahu, dan siapa yang sampai ke telagaku ini, kata Rasulullah, syariba minhu, dia pasti meminumnya. Wa man syariba minhu, dan barang siapa yang meminum air dari telagaku ini, lam yazma abadan hatta yadhulal jannah, dia tidak akan haus selamanya sampai masuk ke dalam surga. Kabar gembira dari Rasulullah, kita akan sampai ke sana. Ya, kalau kita sampai ke sana, kita pasti meminumnya. Walaupun hanya seteguk, tidak akan pernah haus sampai kita masuk surga. Artinya, para muslim sekalian, siapapun yang berhasil meminum air telaga itu, dijamin masuk surga. Ingat, satu amalan yang kalau kita melakukannya, kita akan kehilangan peluang ini. Pertanyaannya saya ganti. Masih lupa apa sudah ingat? Ustaz, sebelum lupa itu ingat dulu, Ustaz. Ingat aja belum, Ustaz? Baik, pernah saya sampaikan, ada satu amalan yang akan membuat kita kehilangan peluang untuk bertemu Rasulullah di telaga ini. Walaupun pestanya sudah berlalu, yeah. Cara kita memilih pemimpin. Nah, Rasulullah mengatakan, boleh saya sampaikan? Boleh. Ada intel di sini? Yeah. Sejak saya viral, intel selalu hadir di kajian saya. Baik. Rasulullah SAW bersabda di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Ibnu Katsir, atau di dalam Sahih Muslim syarah Syekh An-Nawawi, kitab Imamah wal Imarah, atau di dalam kitab Al-Imamah wal Imarah At-Tajwid Jami'. Dinukilkan hadis Rasulullah SAW, "Ala inna satakunu ba'di umara." Satakuna fikum ba'di umara. Sungguh di tengah-tengah kalian akan muncul banyak pemimpin sepeninggalku nanti. Man sadaqahu bikadibihim wa'anahum ala zulmihim falisa minni warastu minhu walaysa biwaridin alayya rahawda. Barang siapa yang membenarkan kebohongan pemimpinnya, pemimpin yang berkata bohong dibenarkan demi pangkat dan jabatan atau demi walaupun dia berkata bohong dibenarkan. Sudah terjadi bu di negeri entah berantah di luar nagrek bapak ibu ya, di luar nagrek ya. Wa anahum ala zulmihim, dan menolong kebijakan zalimnya, sudah jelas kebijakannya zalim ditolong. Dan demi itu tadi mencari dunia. Maka apa kata Rasulullah? Dia bukan umatku dan aku bukan bagian darinya. Artinya Rasulullah berlepas diri dari apapun yang dilakukannya. Apa tadi perbuatannya? Satu, membenarkan kebohongan pemimpinnya. Kedua, menolong kebijakan zalimnya. Ya, dia tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan Rasulullah tidak mau menerima dan menyaksikan apapun yang dilakukan. Wah, yang ketiga, walaysa biwaradin alayil haud, dan dia tidak akan sampai ke telagaku di padang mahsyar. Ya, dan itu terjadi. Ada sekelompok orang yang mereka datang meminta syafaat kepada Nabi Adam alaihi salam. Ya Adam, anta Adam al-ula, anta abun al-ula. Fashfa'alana bisyafa'atik hatta nunajji min al-ma'adzabillah min iqabillah. Wahai Adam alaihi salam, adalah bapak kami yang pertama. Tolong syafa'ati kami agar kami selamat dari azab Allah. Apa kata Nabi Adam? Jangankan aku mensyafa'ati kalian, aku sendiri belum tentu bisa menyelamatkan diriku sendiri. Lauladayya syafa'an min Allah. Kaget ya. Laulah syafa'atun indi. Kalau lah ada syafaat bagiku, la asfa' wala di'awalan Qabil. Andai kan aku punya syafaat, aku akan syafaati dulu Qabil sebelum kalian. Dia pernah membunuh adiknya. Pergi aja kepada Nuh, mungkin Nuh punya. Datang pada Nabi Nuh, Masya Allah. Sama. Bayang di padang masyar, kukurilingan neangan Nabi. Maka ini enggak ada Google Map. Enggak ada Waze. Kemana kita mencari petunjuknya? Berapa Allah. Nabi Nuh pun sama. Aku bagaimana aku mensyafaati kalian? Andai kan aku punya syafaat, Kan'an dulu yang akan aku syafaati. Ya, pergi ajalah kepada siapa? Ibrahim, mungkin Ibrahim punya. Datang pada Nabi Ibrahim pun sama. Ya, sebelum kalian aku syafaati, aku akan memintakan syafaat untuk ayahku sendiri Azar. Ya, atau Tarikh bin Nakhur. Ya, nama aslinya Tarikh bin Nakhur. Disebut Azar itu untuk menyungkunnya karena dia membuat berhala yang terbesar namanya Azar. Pergi aja kepada Musa, mungkin Musa punya syafaat. Datang pada Nabi Musa pun sama. Nabi Musa, sebelum kalian akan aku syafaati dulu umatku yang banyak yang pernah menyembah patung anak sapi. Pergi aja ke Isa. Nabi Isa pun sama. Kata Nabi Isa, pergi aja kepada Nabi Muhammad, beliau pasti akan memberikan syafaat untuk kalian. Pergilah mereka pada Rasulullah. Dari jauh Rasulullah sudah melihat keberadaan mereka dan mengenal mereka. Ya Rasulullah, kami umatmu ya Rasulullah. Ta'alu, hayya bisra. Hayya nashrab ma'iman bihadha haud. Hayya cepat kemari, kalian haus lama sekali. Kita nikmati telagaku ini. Senangnya mereka bertemu Rasulullah. Ribuan tahun mencari, beribu-ribu tahun kan? Kita di padang mahsyar 50 ribu tahun, berapa Allah. Umat manusia, cuma kitanya insya Allah tidak. Orang beriman kata Rasulullah hanya sebentar saja. Tapi nasib mereka yang mencari syafaat itu seperti ini. Ketika sampai di telaga ini, dekat jarak mereka dengan Rasulullah, tiba-tiba Allah menghijab antara Rasulullah dengan mereka. Hinnama yataqarrabuna Rasulullah SAW, fahajaballahu bainahu wa bainahum. Allah hijab antara mereka dengan Rasulullah, lalu mereka menjadi, Rasulullah menjadi tiarab. Lima hajamta bainahu wa bainahum, innahum min ummati, ya'rifunani wa arifuhum. Ya Allah, kenapa kau hijab antara aku dengan mereka? Mereka umatku, ya Allah. Aku kenal mereka dan mereka pun kenal aku. Siapa yang menjawab? Malaikat menjawab. Ya Rasulullah, innaka la ta'rif ma'ahdasu ba'dak. Wahai Rasulullah, Anda tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal Anda wafat kemarin. Apa yang mereka lakukan? Wafa'adu ya malaikat Allah. Apa yang mereka lakukan, wahai malaikat Allah? Innahum yubadiluna ma tarakta ilaihim min sunnatik. innahu yubadiluna sunnatak ya Rasulullah. Mereka menggantikan sunnah Anda. Dalam satu riwayat, yahduna bi hadi wa yastanuna bi sunnati. Mereka memberikan petunjuk bukan dengan petunjukku Al-Qur'an, dan mereka memberikan sunnah bukan dengan sunnahku. Setelah tahu begitu, apa kata Rasulullah? Sukun, sukun liman baralimin. Usir, usir orang yang jauhkan dariku. Orang yang telah menggantikan sunnahku. Pergi kalian. Diusir dariku Rasulullah. Mau kemana kita meminta perlindungan dan pertolongan ketika Rasulullah mengusir kita. Salah satu di antara mereka yang diusir juga adalah mereka yang telah salah dalam memilih pemimpin. Namun yang kedua kata Rasulullah, وَمَنْ لَمْ يَسَدِّكْ بِكَدِبِهِمْ. Barang siapa yang tidak membenarkan perkataan dusta mereka, walam yu'anhum ala zulmihim, dia tidak menolong kebijakan zalimnya, walaupun resikonya memang ya begitulah, seperti memegang bara api ya, penuh dipegang panas, dilepaskan padam, ketika diamalkan dikriminalisasi, di aduh jadi kadinya yang itulah pokok nama ya. Tapi dia istiqomah, apa kata Rasulullah, fahuwa minni wa'ana minhu. Dia bagian dariku dan aku akan menjadi bagian dari apapun yang dilakukannya. Wahuwa waridun alayal hauda, dan dia akan menikmati telaga mahsyarku. Ya, pilihan kita sama? Sama. Sama? Sama. Baik. Nah, baik, Bapak Ibu, kemudian ini telaga mahsyar. Maksudnya telaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari situlah manusia kemudian memasuki hari yang kelima, yaitu yaumul mi Mizan. Apa itu yaumul mizan? Kalau lihat kayak gini berarti hari di mana amal perbuatan kita ditimbang. Ini adalah hari di mana semua amal baik dan amal buruk kita akan ditimbang dengan seadil-adil. Tentunya setelah keduanya dipisahkan untuk kemudian ditimbang di mizan. Di yaumul hisab, kebaikan dan keburukan kita dipisahkan. Setelah dipisahkan kebaikan dan keburukan kita, diperlihatkan Allah kebaikan kita, keburukan kita, itu yang bikin lama. Disidang satu persatu. Kamu pernah melakukan ini? Iya, betul. Di detik ini, hari ini, jam sekian, tanggal sekian, kamu melakukan ini. Itu bersaksi. Telinga kita berbicara, mata kita berbicara, tangan kita berbicara, kaki kita berbicara, kulit kita, rambut kita semuanya berbicara. Kecuali mulut. Mulut kita terkunci. Ya. Nah, setelah dipisahkan dan disidang, baru ditimbang. Di yaumul mizan. Sekecil apapun amal perbuatan kita, pasti akan ditimbang. Dan akan dibalas dengan seadil-adilnya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Qariyah ayat ke-6 sampai 11. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aysyatin radiyah. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan amalnya, maka dia ada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang berat ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu akan neraka Hawiyah itu, yaitu api yang sangat panas. Ya, dia langsung dilemparkan ke dalam neraka. Ada satu kejadian terkait dengan tokoh yang Rasul sebutkan dengan orang yang muflis. Muflis bahasa apa? Bahasa Arab. Bagus enggak kata muflis? Mim M U F L I S H. Muflis. Emak S tidak pakai sad ya, pakai sin. Muflis yaitu orang yang pailit, orang yang bangkrut. Yaitu seseorang yang ketika ditimbang amal baiknya lebih berat daripada keburukannya. Maka malaikat mengucapkan, tubenlaka ya fulan, inna khairuka asqalu min syarik. Selamat fulan, kang, selamat kang. Kebaikan Anda lebih banyak daripada keburukan Anda kan. Selamat ya kang, aduh, harus kang malaikat, harus pisan. Aduh, nuhun ya Allah, sejujur dia. Terima kasih ya Allah, kebaikanku ternyata lebih banyak daripada keburukanku. Hayya bina sa'adun luka kaifakana jannatuk. Mari aku perlihatkan, seperti apa surga Anda. Ketika akan dituntun dia untuk melihat surganya, maka apa kata Allah? Ya malaki, hei malaikatku, arji'ilah makanilula, kembalikan dia ke tempatnya semula. Ya. Bukankah telah selesai penimbangannya? Dan bukankah telah jelas kalau kebaikannya lebih buruk, lebih banyak daripada keburukannya? Dan keburukannya sedikit sekali, Rasulullah. Ya Allah, bahkan nyaris tidak ada. Sebentar malaikatku, penimbangan amalnya memang sudah beres, tapi hisabnya belum tuntas. Sebentar lagi akan ada umatku yang mengadukan keburukannya kepadaku. Bahwa dia kembali ke tempat dia ditimbang. Ternyata betul. Ada orang yang datang mengadukan keburukannya. Ya Allah! Orang ini pernah menjebak saya, ya Allah. Dia selalu mengintai apa yang saya lakukan. Lalu dia selalu memata-matai saya dan lalu memberitakan pada manusia tentang apa yang saya lakukan. Lalu dia putar balikan, ya Allah. Karenanya aku kemudian dipitnah. Aku menjadi menderita, ya Allah, karenanya. Aku tidak terima, ya Allah. Engkau berikan pahala kebaikannya, sementara urusan dia dengan saya belum selesai. Hati-hati. Ditagih nanti di padang mahsyar. Dia mau mizan. Tinggal riwe. Apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Kata malaikat itu. Berikan pahala sholat dia. Berikan pahala sholat dia. Bagikan, berikan kepada orang yang dia yang dia zalimi. Allahu Akbar. Capek-capek orang sholat, pahala dibikin ke atur. Hati-hati, berapa Allah. Allah mudah memaafkan, tapi manusia tidak mudah memaafkan. Pada Allah tinggal kita bertobat dengan taubatan nasuha, menangis kita di sepertiga malam terakhir. Sampai bengkak mata kita karena menangis. Mudah Allah menerima kita, sebesar apapun dosa kita. Betul? Ya, Allah maha penerima taubat. Sampai dalam satu hadis Allah menyatakan dalam hadis sucinya, ya Ibn Adam, idza laqaitani bi karbid dunya khati'atan ataituka bi karbiha maghfiratan bala tusyriku bi syai'an. Hai anak cucu Adam, andaikan kau mati menghadapku dengan membawa dosa seluas bumi dan segala isinya, aku akan datang menyambutmu dengan ampunan seluas itu pula dengan satu syarat, kalian kau tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Selama kita tidak syirik, Allah mengampuni dosa kita sebanyak apapun dosa kita, selama tidak ada dosa syirik. Tapi manusia tidak semudah memaafkan Allah kepada kita. Sudah selesai orang ini pergi membawa pahala sholatnya, datang orang lain lagi mengadukan lagi. Ya Allah, capek-capek saya nabung, capek-capek saya punya rumah, ternyata saya difitnah, hilang itu semua. Keluarga saya menderita karena ulahnya. Ya Allah, aku tidak terima engkau berikan pahala kepada dia, sementara dia pernah menzalimi saya dan ini belum dihisab antara aku dengan dia, ya Allah. Maka diambillah pahala zakat dan sedekahnya, infaknya diberikan pada orang itu. Jadi pergi, datang yang lain, terus Bapak Ibu sekalian sampai habis amal kebaikannya, tinggal tersisa satu amalan lagi. Ya Rabbi, qad bakiya wahidun min 'amali. Ma fa'altu bi, ya Rabb? Ya Allah, ini orang masih banyak yang ngantri tapi kebaikannya tinggal satu. Apa yang harus aku lakukan, kata malaikat? Pahala apa itu, wahai malaikatku? Padahal Allah Maha tahu, ya. Ini untuk kesaksian orang muslim. Kira-kira pahala apa? Saum, pahala saum. Tinggal pahala saumnya, ya Allah, yang tersisa. Apakah harus dibagi rata pada mereka? Oh, jangan, malaikatku, jangan. Itu Pak, itu hadiah dia untuk saya. Allahu Akbar. Ya, pahala amal ibadah kita diberikan kepada orang lain yang kita zalimi untuk menebus dosa kita. Pahala saum Allah pertahankan. Karena itu hadiah kita langsung untuk Allah. Dan Allah yang membalasnya. Sudahkah kita memberikan hadiah terbaik dengan saum Ramadan kita kemarin? Belum? Bukankah Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita? Lalu sudahkah kita membalas dengan yang terbaik? Ini harusnya filosofi yang kita tanamkan ketika kita melakukan ibadah saum kita. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah saum kita kemarin sebagai hadiah yang terbaik para muslimin. Amin. Amin. Baik. Lalu akhirnya apa? Lalu kata Allah, ambil saja dosa orang-orang yang dia sakiti, berikan kepada dia. Akhirnya apa? Kebaikannya tinggal saum, dosanya nambah. Jadi gimana? Masuk surga apa masuk neraka? Akhirnya dia masuk neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, inilah orang yang disebut dengan muflis. Orang yang bangkrut, validit. Ya. Jadi bukan orang yang tidak punya amal. Punya amal. Maka dari itu kita bereskan urusan dengan sesama manusia. Agar itu tidak menjadi batu sandaran yang mengalahkan validit kita nanti di akhirat. Amin. InsyaAllah ya. Baik. Mau memaafkan saya pada depan Allah? Walaupun status saya sekarang berubah. Mau memaafkan saya? Sama-sama memaafkan saya. Kita saling mendoakan ya, Ustaz. Baik. Selesai di Yaumul Mizan, kita masuk di hari yang ke-6. Yaumul Jaza. Apa itu Yaumul Jaza? Yaum artinya hari, jaza pembalasan. Setelah ditimbang barulah dibalas. Ya, hari pembalasan amal. Di hari inilah nanti manusia akan melewati satu jembatan yang dinamakan Titian Sirat yang menghubungkan ujung padang mahsyar dan berakhir di tepi halaman surga, melintas begitu. Rasulullah SAW bercerita, wa minan nas may yamuru alayka lamhil basar. Di antara manusia ada yang melintasi titian sirat ini seperti sekedip mata. URB sakicup, amin hadir. Amin, insyaallah. Mendoakan diri sendiri ya. Ya kalau bukan diri sendiri yang mendoakan, masa orang lain juga ada yang mendoakan. Ya. duples gitu. Kayak duples Gordon ya. Hadir, Masya Allah. Mudah-mudahan itu kita. Umar bin Khattab ini kalau tidak salah disebutkan, dia melintas di titian sirat seperti petir. Tuhar. Langsung sampai ke halaman surga. Oh, kalau kau bisa lanjut. Kalau kau bisa lanjut, kata Rasulullah. Atau seperti naik kuda balap. Oh, cepat sekali. Gajeng. Allah, aku hari ini. Gak diangkat nih. Jarinya gak diangkat. Seperti itu. Oh, kalau kau bisa atau seperti naik kuda. Ya, walaunan gitu. Ya Allah, irahana pina, beri jauh ke ini. Oh, yang syialan akdam. Atau ada yang jalan kaki, Rasulullah. Bahkan Abdurrahman bin Auf, kata Rasulullah, digambarkan nanti merangkak melintasi titian sirat. Ya. Kalau kita membaca hadisnya sepotong, itu pasti pemahamannya begitu. Maksud merangkak di sana adalah Rasulullah mengatakan, waktu yang akan dia tempuh untuk sampai di sana itu lama. Saking banyak harta yang dia tinggalkan untuk keluarganya. Kebayang? Satu, dia punya beberapa istri kan? Empat istri. Satu istrinya itu mendapatkan dinarnya saja. Itu 250 ribu keping dinar. Kalau tidak salah. Per istri. Kali empat. Satu keping dinar. 2,5 juta. Kali 250 ribu. 250 ribu kali 2,5 juta. Sabarlah. Sekian dan terima kasih. Saya gitu ya, aku jadi kotret. Allah, bapak itu karena banyak hartanya, dia merangkak maksudnya lama dalam penghisabannya. Ya. Nah, ada juga orang yang sama tadi nasibnya, hampir sama, hampir sampai dekat kepada Rasulullah. Rasulullah berseru, ayo cepat kamu bisa. Udah sampai di sini, tiba-tiba ada tangan menyambarnya, dia dibenamkan dia ke dalam neraka. Ya, di bawahnya itu ada komplek neraka, bapak ibu ya. Di bawah jembatan ini ada 7 klaster neraka. Ada neraka wail paling atas. Wail bagi mereka yang lalai sholatnya. Dan juga orang kafir yang paling banyak kebaikan ya. Tapi dia kafir. Paling ringan. Ada yang paling ringan. Paling ringan itu ketika dia memakai terompah, ubun-ubunnya mendidih. Ada satu nas menyebutkan Abu Thalib seperti itu. Tapi hadis ini dipertentangkan. Kemudian di bawah well ada neraka sakar bagi mereka yang muslim tapi tara solat. Qalu ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Malaikat bertanya, kenapa kalian masuk ke dalam neraka sakar? Apa yang menyebabkan kalian memasukkan kalian ke dalam neraka sakar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin. Kami dulu suka tidak pernah mendirikan salat walaupun kami muslim. Walaupun tahu sholat itu wajib. Dan kami tidak pernah memberikan makan kepada orang yang kekurangan. Kami sombong dengan harta kami walaupun kami berlebih. Nah, itu neraka sakor. Di bawah neraka sakor, yang ketiga ada neraka hawiyah. Di bawah neraka hawiyah ada khutamah. Di bawah khutamah ada sa'ir. Di bawah sa'ir ada jahim. Di bawah jahim ada jahannam. Dan ketika manusia terjatuh dari titian sirat untuk sampai ke dasar neraka, itu melayang-layang 70 hitungan akhirat. Terbakar, hangus, mati, dihidupkan lagi. Terbakar, hangus, mati, dihidupkan lagi. Berapa ribu kali dan berapa juta kali itu. Sampai pada akhirnya setelah 76 tahun, sampailah dia di dasar nerakanya masing-masing. Ya, ini adalah salah satu gambaran bagaimana seseorang terjatuh di titian dasarnya. Panggil ayahnya, dia panggil ibunya, dia panggil siapapun, bahkan ustaznya pun dipanggil. Pada ustaznya itu pernah dia fitnah. Ya, panggil-panggil para sekalian. Dan mereka tidak ada yang bisa menolong. Ada yang diceritakan seseorang yang memanggil-manggil orang tadi. Ya. Mana ibadahmu ya Allah? Bukankah aku dulu pernah beribadah kepadamu ya Allah? Aku pun pernah salat, aku pernah sedekah, aku pernah haji ya Allah. Lalu kenapa kau gelincirkan aku ke dalam neraka ya Allah? Siapapun tidak ada yang membelanya. Dia terus melayang-layang sampai ke begitu kakinya masuk ke neraka. Ya, setengah badannya masuk ke nerakanya, lalu ada seseorang yang menyambut, tangkap dia, diselamatkan. Alhamdulillah, siapa engkau? Kenapa engkau terlambat menyelamatkan aku sementara sebagian tubuhku sudah menyentuh neraka? Siapa engkau? Kenapa engkau terlambat menyelamatkan aku? Aku ibadah sholatmu. Bukankah engkau selalu mengakhirkan aku ketika di dunia? maka aku pun terakhir menyelamatkan engkau. Misalnya, hati istighfar kita kepada Allah ya, jika selama ini kita selalu melalaikan salat. Baik, itu pernah sekalian. Mudah-mudahan kita tidak mengalami ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Masih panjang waktunya? Ya. Sampai jam berapa? Ya. Jam 2, masih sampai subuh. Ditagih sampai subuh. Baik. Nah, ada orang yang tadi telah dekat kepada Rasulullah lalu ditangkap oleh malaikat lalu dia dilemparkan ke dalam neraka ke dalam nerakanya. Siapa mereka? Itu tadi, orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Orang-orang yang menggantikan sunnah Rasulullah. Dan orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, dan itu tempatnya di neraka jahannam. Wa may yushakkiku Rasulullah min ba'di ma tabayyana bil huda. Barang siapa yang menentang Rasulullah setelah jelas petunjuk baginya, wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang yang beriman. Bukan jalannya orang-orang yang beriman. Nuwalihi matawalla, kami biarkan dia berpaling ke arah yang dia inginkan. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masiro, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah. Padahal dia sudah dekat dengan Rasulullah. Rasulullah pun hampir menjabat tangannya, tapi dia disambar dan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Salah satu penyebab dia dalam satu nas yang lain adalah menolong orang kafir, menolong orang musyrik dalam memerangi kaum muslimin. Ada sekelompok orang yang mereka bersatu ingin memerangi kaum muslimin. Ya, lalu hanya karena dia terdesak, maka dia menolongnya. Walaupun dia sudah tahu kalau itu adalah upaya memerangi kaum muslimin. Lalu ditolong, dikuatkan agar dia naik. Maka apa yang terjadi? Dia kehilangan iman Islamnya. Para ulama sepakat. Lihat baca dalam kitab Al-Wala wal-Bara. Sa'id Al-Qahtani, salah satu penulis buku terbaik, kitab terbaik dalam Al-Wala wal-Bara. Ini aplikasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari, di mana Rasulullah SAW menjelaskan banyak hadis, kemudian ditakwilkan oleh para ulama ahli hadis, yaitu intisarul kafirin wal musyrikin liqitalil muslimi wa huwa kufra. Menolong orang kafir, menolong orang musyrik ketika memerangi kaum muslimin itu kafir. Perbuatannya hanya sebentar. Hanya sebentar sekali, tapi dia kehilangan iman Islamnya. Karena dia salah dalam melakukan amalan tadi. Na'udzubillah. Baik. Ada yang tidak sadar kalau loyalitasnya diarahkan pada orang-orang kafir. Hanya karena dunia. Ya. Banyak bapak-ibu seperti itu. Bapak-ibu, kita tidak akan kuat dengan siksa api neraka. Kenapa demikian? Karena Rasulullah menjelaskan, apalagi dalam neraka jahanam, kalau api neraka itu 70.000 kali lebih panas daripada api matahari. Api matahari saja kita tidak tahu berapa panasnya. Ya, ini 70.000 kali panasnya api matahari. Ya, bahkan kata Rasulullah, di dasar neraka jahanam itu ada sumur. Nah, apa, dan sumur itu punya katup penutupnya. Sesekali neraka jahanam menggerum dengan sangat kerasnya, memanggil mereka yang akan memasukinya. Ketika menggerum tadi, terbukalah penutupnya. Lalu keluarlah api dari kandungan sumurnya. Lau kutirat kutratun minat ilad dunia minha la'afsadatid dunia wa ma'aisyahum. Andaikan sepercik dari api yang keluar dari sumur jahanam tadi, sepercik saja, kayak orang menggurinda ya, keluar percikan api kan, sepercik itu saja jatuh ke bumi, maka bumi dan kehidupannya musnah, hancur. Lalu bagaimana dengan orang yang masuk ke dalamnya? Alhamdulillah, kita tidak akan kuat, Bapak Ibu. Salah satu yang juga bisa menyelamatkan kita adalah pertemanan, Bapak Ibu. Ya. Jangan salah untuk memilih teman, karena teman ini bisa saling menyelamatkan. Jangankan ikatan nasab. Pertemanan saja bisa saling menyelamatkan dan bisa saling mencelakakan. Ya, sebagaimana dalam hadis ini, Rasulullah juga mengatakan, istaksiru minan ikhwan, perbanyaklah teman untuk kalian. Fa'inna dikulli mu'minin syafa'atan yawmal qiyamah. Karena bagi orang beriman, akan mendapatkan syafaat dari temannya. Maka dalam hadis yang lain, Rasulullah juga mengatakan, Al-mar'u ma'adini khalili, falian zurbiman yukhalilu. Seseorang dipengaruhi oleh agama temannya. Sekali lagi, seseorang dipengaruhi oleh agama temannya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Ya. Selama ini kita tidak salah berteman? Insya Allah tidak ya. Kalau berteman dengan tukang pandai besi ya, kecipratan apinya. Berteman dengan bagian wanginya. Ya. Maka bertemanlah dengan orang yang baik, bertemanlah dengan orang yang soleh, agar kita kecipratan soleh. Sehingga ketika dia di surga nanti, dia masih ingat kepada kita. Ya. Tidak sedikit hadis-hadis yang selalu menggambarkan Rasulullah pada kita untuk kita jangan salah dalam memilih teman. Ya. Al-akhillai yawmaidin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman yang dulu akrab ketika dunia, di akhirat bisa jadi saling bermusuhan, saling mencelakakan, kecuali orang yang bertakwa. Nah ini, orang yang bertakwa yang harus kita jadikan sebagai teman kita. Ahli ibadah, ahli tilawah, ahli zikir, hanif dia. Dan dia kelihatan ikhlas dalam beribadah. Nah, orang yang kini harus kita teman. Sampai-sampai Umar bin Khattab pernah berdoa, ya Allah, andaikan kau berikan satu rumah nanti bagiku di surga, aku ingin surgaku nanti dipenuhi oleh orang-orang seperti Abu Ubaidah ibn Jarrah. Siapa Abu Ubaidah ibn Jarrah? Seseorang yang mulia, berilmu, luar biasa, dermawan, dan dia orangnya wara. Tapi dia orang yang tidak pernah ambisius. Boleh saya sedikit tentang siapa Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf. Abu Ubaidah ibn Jarrah. Suatu hari datang rombongan orang-orang Najran, Yaman. Mereka baru masuk Islam. Mereka bermalam bersama Rasulullah beberapa hari di Madinah. Setelah mereka selesai, mereka berpamitan untuk pulang. Malam itu mereka berkata, ya Rasulullah, kami sudah masuk Islam dan kami sudah belajar beberapa hal dari Anda. Luar biasa banyak ilmu yang kami dapatkan. Tapi sudah tiba saat di mana kami harus kembali ke Najran. Tapi kami baru masuk Islam, ya Rasulullah. Maka utuslah bersama kami seseorang yang akan menjadi guru kami, pembimbing kami. Di saat kami kembali ke tanah air kami. Maka apa kata Rasulullah? La ab'asanna alaikum amin hadhil ummah. Akan aku utus, sungguh akan aku utus besok bersama kalian. Orang kepercayaan umat ini, yang terbaik dari umatku ini. Besok subuh akan aku beritahukan siapa orangnya. Itu sama para jin-rajin subuh. Abu Bakar, Umar, Utsman. Maka minyak sugit yang upang mahala gerah kamu ke Rasulullah. Pakai baju yang baik, bagus ya. Abu Bakar kalau didengar sama Rasulullah, Umar serban ini kebut-kebut ya. Semuanya berharap dia dipilih. Tapi ternyata Rasulullah tidak melirik mereka. Umar dilewat, Abu Bakar dilewat. Ah, bukan Sugante urang. Ternyata bukan. Ya, Rasulullah melirik ke sana kemari, tidak ada satupun yang Rasulullah kemudian panggil. Lalu Rasul bertanya, "Aina Abu Ubaidah bin Jarrah? Aina Abu Ubaidah bin Jarrah? Mana Abu Ubaidah bin Jarrah?" Padahal Abu Ubaidah bin Jarrah ada paling belakang. Sengaja dia enggak mau dilihat Rasulullah agar Rasulullah tidak melihatnya. "Mana Abu Ubaidah? Kok aku tidak melihatnya?" Tong nyumput Abu Ubaidah ke dia. Sini. Nah ini dia, orang yang aku pilih untuk menjadi pemimpin kalian. Yang akan mengajari kalian tentang agama kalian. Sayu'allimukum dinakum. Aminu hadil ummah. Itulah kepercayaan ummahku ini. Nah jadi kalau mau memilih pemimpin, pilih yang tidak ambisi. Pilih yang tidak kampanye. Tapi ada bukti. Jadi kampanye. Baik. Jumlah benar-benar sudah saya sampaikan. Ya. Yeah. Kenapa kita perlu memiliki teman yang baik? Dia akan menyelamatkan kita. Sampai-sampai diceritakan. Hina dakhala ahli jannati jannatah. Fayabhasu an akhilahu aw asdiqai fi dunya fi tilka jannah. Ketika seseorang masuk ke dalam surga, lalu dia berkeliling merasakan bagaimana indahnya surga dia. Dia bersyukur berkali-kali memuji Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah alladzi adkhalna adkhalni la jannah wa nunajji minan nar wa yunajjini minan nar wa yubayyid wujuhi. Semua puji bagi Allah yang telah memasukkan aku ke dalam surga dan menyelamatkan aku dari neraka, tetap membuat wajahku ini bercahaya dan memberikan kenikmatan demi kenikmatan ini. Dia selalu memuji Allah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Itu dalam surat Al-A'raf. Tapi setelah itu dia heran, loh, teman-teman saya mana? Kok dia tidak ada di surga ini? Lalu dia datang menghadap kepada Allah, ya Rabb, dulu aku ketika di dunia pergi ke kajian bersama mereka, aku punya teman-teman yang baik, ya Allah. Di saat aku di dunia, aku pergi kajian bersama mereka. Ya, kami berbagi suka dan duka bersama mereka, ya Allah. Tapi kemana mereka? Aku tidak melihat mereka di surga. Tanyakan sama Ridwan, di mana teman-temanmu? Kata Allah. Lalu dia datang kepada malaikat Ridwan. Kang Ridwan, punten, ambil gaduh rencangan. Bisa? Udah? Alhamdulillah. Ya. Aku punya mereka teman, ini mereka teman-teman saya yang membawa saya selalu mengingat Allah. Teman-teman yang selalu menyadarkan aku agar tetap istiqomah dalam berhijrah di jalan Allah. Tapi aku tidak melihat mereka di surga ini, kemana Ridwan? Maafkan Tuhanku, ternyata mereka ada di dalam neraka. Allah, hata-hatakit bikolika ya Ridwan. Apa kau yakin dengan kata-katamu? Unsurhum, lihat mereka. Allahu Akbar, ya Allah, apa artinya surga yang kau berikan kepadaku? Apa artinya kemuliaan bagiku di surga ini? Sementara di saat yang sama teman-temanku yang dulu pernah bersama-sama berjuang dengan saya, mereka ada di neraka, ya Allah. Aku tidak terima, ya Rabb. Ya Abdi, ya Habibi, wabi jalali wabi izzati, fabi izzati wa jalali, waridwani alaik. Hei hambaku yang aku sayangi, hei hambaku yang aku cintai, karena keridoanku kepadamu, karena cintaku kepadamu, aku izinkan kau pergi menyelamatkan mereka. Adhib, idhab, wankizin, ankizin min narahim. Pergilah kamu ke nerakanya, selamatkan mereka ke dalam neraka. Ini perasaan. Pertemanan bisa saling menyelamatkan, apalagi ikatan ayah dan ibu, ikatan keluarga. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang bertakwa, karena mereka lah yang hanya akan bisa menyelamatkan kita. Kita tidak akan kuat memasuki neraka Allah. Jangankan neraka Allah, Bapak-Ibu sekalian. Adakah di antara kita yang bisa menyelamatkan diri jika kita memasuki api yang semacam ini, Bapak-Ibu? Auzubillah, summa na'udzubillah. Ini di dunia, Bapak-Ibu. Lalu bagaimana di akhirat? Ya Allah, never roast us in the fire of Jahannam, ya Allah. Ya Allah, never roast us in the fire of Jahannam, ya Allah. Ya Allah, we will never be able to even bear even a second in the fire, ya Allah. Ya Allah, protect us. Ya Allah, write our name tonight from amongst those who are free from the fire of Jahannam, ya Allah. Ya Allah, write our name from amongst those who are free from the fire of Jahannam, ya Allah. Ya Allah, grant us Jannah without reckoning, ya Allah. If you are to take account of our deeds, we are too embarrassed at what we have done, ya Allah. Ya Allah, we are too embarrassed at what we have done. Ya Allah, don't look at our deeds. Ya Allah, forgive us without reckoning. Ya Allah, forgive us without reckoning. Ya Allah, forgive us without reckoning. Ya Allah, tonight you forgive so many people. Ya Allah, forgive us. Ya Allah, grant us Jannah without hisab, without kitab. Protect us from Jahannam, ya Allah. Join our families with us, ya Allah. Join all our ummah with us, ya Allah. Ya Allah, forgive the ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, his concern was his ummah, ya Allah. We are part of the ummah. Ya Allah, unite us, ya Allah. Unite the ulama, ya Allah. Unite the members of this ummah, ya Allah. Help us love one another solely because we share the kalima, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, we ask you tonight, ya Allah. Ya Allah, we ask you tonight. Ya, itu Bapak sekalian. Jangankan api neraka nanti, ya Bapak Ibu. Itu barusan di dunia. Ada yang berani masuk itu baru. Nanti di neraka lebih daripada itu. Alhamdulillah, teman Allah. Baik. Kemudian ada seseorang yang Ashabul A'rab, yang kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Rasulullah pernah menyatakan dalam satu hadisnya, akan keluar dari neraka satu kaum yang telah mereka dibakar di dalam neraka. Kemudian mereka akan masuk ke dalam surga. Penduduk surga menamakan mereka dengan Jahannamiyun. Ketika diselamatkan Allah, itu orang yang terakhir masuk surga. Tahu bagaimana gambaran orang yang terakhir masuk surga? Adalah orang yang imannya sebesar biji sawi. Biji sawi, ada yang pernah memegang, melihat? Belum. Kalau makan mie ayam, pernah ya? Ada sawinya kan? Nah, nanti kalau makan bakso atau mie ayam, ada sawinya, ambil. Tuh. Kecil sekali. Ya, kecil lah, orang sekalian. Ya. Bayangkan, seperti apa orang yang imannya sebesar biji sawi? Abu Bakar, kualitas imannya itu dahsyat. Rasulullah menyebutkan bahwa Abu Bakar ini dipanggil dari semua pintu surga. Semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Dan Umar setengah dari pahalanya Umar, Abu Bakar. Kualitas imannya Umar setengah dari kualitas imannya Abu Bakar. Dan kualitas imannya Umar jika dibandingkan dengan jumlah bintang di langit masih lebih banyak. Bintang di langit tidak lebih arti, tidak ada artinya dibandingkan dengan kualitas imannya Umar bin Khattab. Luar biasa. Pernah ketika Umar berjalan, Rasulullah tersenyum melihat Umar. Wah, subhanallah, Umar. Tayyib anta ya Umar. Allah yubarik fik ya Umar. Kenapa ya Rasulullah? Umar mah dah biasa gidik preman ya Rasulullah. Umar kan dulunya preman ya. Maka gidiknya tidak berubah. Kalau dulu untuk kepremanannya, sekarang begitu masuk Islam untuk Allah dan Rasulnya. Ya Rasulullah, kenapa anda tersenyum melihat Umar? Umar mah biasa kayak gitu. Aku melihat Umar tadi berjalan dari sana. Tanpa dia sadari, tanpa Umar sadari, iblis berjalan dari arah yang berlawanan. Begitu iblis melihat Umar di depannya, iblis lari tunggang langgang. Allahu Akbar. Itu hebatnya Umar. Seperti orang Syiah gak mau melewati kuburannya Umar. Apalagi bertemu dengan Umarnya. Kuburannya aja takut orang-orang Syiah. Iblis berpapasan dengan Umar yang lari pertama kali, iblis. Kalau kita berpapasan dengan, pulang dari kajian ini, ada setan berpapasan dengan kita. Siapa yang lari duluan? Setan sama kita. Bro, mau ini kubonas, bro. Nah, sehingga dicampur ke kubonas. Belum umpat. Baik. Bayangkan, Umar bin Khattab itu dahsyat luar biasa dibandingkan dengan jumlah bintang di langit. Jangankan semua bintang, satu bintang bisa kita pegang? Tidak. Tapi ada orang yang imannya bisa kita pegang. Tapi dia akan selamat dan masuk surga. Lan yalijan naro, lan yalijan naro. Man kana fi qalbihi misqalatin min iman. Tidak akan lama di surga, tidak akan masuk ke dalam neraka. Seseorang yang dalam hatinya ada iman, walau sebesar biji sawi. Luar biasa, maka pertahankan rahmat Allah. Yang pertahankan, walaupun iman kita sedikit, asal kita istiqomah. Ya. Nah, diceritakan orang ini disiksa dalam neraka ribuan tahun. Bayang ribuan tahun, Bapak Ibu ya. Anggap ini lilin, Bapak Ibu. Berani gak nyimpen tangan kita di atas lilin segini, satu menit? Berani tidak? Tidak. Sejam apa tuh? Berani tidak? Sehari? Setahun? Lalu bagaimana dengan mereka yang disiksa? Mereka apinya bukan lilin, dan mereka bukan sehari dua tahun. Bahkan mereka kekal di dalamnya. Sampai gosong dia. Dia yang mengucapkan, La ilaha. Di dalam hadisnya tidak disebutkan dia batuk ya Bapak Ibu. La ilaha. Kubrus, karena terhalang dia. Tidak bisa mengucapkan karena dosanya masih ada, dibakar lagi. Ketika mulai habis dosanya, makin jelas semua tepan. La ilaha i. Oh ya, yeah. Baik. Ya. Yeah. Dia tenggelam lagi. Sampai habis dosanya, kemudian terjadi, dia langsung mengatakan, La ilaha illallah. Begitu dia mengatakan, La ilaha illallah, keluar, terlempar dari neraka. Terlempar dia dari neraka, kemudian malaikat mengangkatnya dan memasukkannya ke dalam Nahrul Haya. Bukan surga dulu, Nahrul Haya. Yaitu sungai kehidupan. Sungai kehidupan. Ya. Dimandikan dia di Nahrul Haya, sungai kehidupan. Itu orang yang terakhir masuk surga, terakhir diselamatkan dari neraka. Lalu dia mandi di Nahrul Haya, setelah mandi dia berubah menjadi layaknya ahli surga. Orang ini pede, over confidence. Ya, ketika Allah katakan, idhab wa bahas an jannatik, utlub makanaka fil jannah. Pergi kamu, cari surgamu. Baik ya Allah. Ya, gimana nyarinya? Dia pakai motor Beat pada bulan. Tuncap gas yang biasa 60 km, 100 km per jam. Sampai di surga Firdaus. Ya, dalam satu nas yang saya baca dalam buku tentang cerita surga, itu di pintu halaman surga ada 6 list, nama-nama penghuninya. Rahmat Baikuni dari huruf R, diambil buku huruf R. Di surga Firdaus ya, dibuka namanya. Awas tak, wendu kalewati saja. Namanya R. Aduh. Rahmat Baihaqi. Waduh, saya tik deh ya. Ya udah apa? Sampai halaman terakhir dia bolak-balik, dia tidak menemukan namanya tertulis di penghuni, daftar penghuni surga Firdaus. Ah, geningan orang lain surga Firdaus, tempatnya. Gejrik dan kehendak turun kan? Mengandung jarak dari satu surga ke surga berikutnya, kabinet sama iwal ab, seperti di antara langit dan bumi. Masih 13 menit lagi ya. Nanti kita ada tanya jawab. Gimana lanjut? Lanjut ya? Ya. Turun ke surga Aden. Ternyata di Aden pun sama. Sampai surga yang terendah, ternyata tidak ada namanya tercatat. Kata mau balik deh ke Allah, balik jeng curik. Ya Rabbi, kok kita balik jeng jatah? Ayo kita makan jeng jatah, ya Allah. Ya Allah. Keningan surga dengan sepina, ya Allah. Di mana tempat saya di surga, ya Allah? Irja, otlop makanaka jayidan. Balik tuh, tangan sih bener. Tung dilewat, aduh. Ayo, ya Allah. Kebayang bolak-balik ke surga. Pakai motor beat. Pada akhirnya dia pasrah. Dia tidak menemukan satupun buku itu mencatat namanya. Tung-tung aku mah bari nyeklan baju, ya Allah. Gak apa-apa deh di empernya juga. Daripada kudu balik deh ke neraka mata kuat, ya Allah. La aqwana wa raja'ati la liya arji'u ila nari. Ya, wala bi hunafa ya Rabbatrat itu, ya Allah. Walaupun di empernya gak apa-apa, ya Allah, saya rela, ya Allah. Apa kata Allah? Maka Allah berfirman kepada orang ini. Inni qad adatu laka makanan fil jannah. Inni a'adatu laka makanan fil jannah. Khairuna ishruna di'fan minat dunia. Sesungguhnya aku telah menyediakan bagimu satu tempat di surga yang keindahannya 20 kali lipat daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Orang yang imannya sebesar biji sawi dan dia terakhir diselamatkan dari neraka dan terakhir masuk surga, surganya 20 kali lipat dari dunia dan segala isinya. Kebayang tuh kan Bapak Ibu? Teh, bayang gak kalau Cimahi punya kita? Ayo, bayar kontrakan ke dia sih. Tagih dari awal bulan, nggak boleh nagih jadwal tagihan. Bagaimana jika Indonesia punya kita? Lalu bagaimana jika dunia kita punya? Dan bagaimana jika 20 kali lipatnya? Itu surga paling rendah. Lalu bagaimana dengan surga Firdaus, Bapak Ibu? Allahu Akbar. Nah, bajakan untuk bisa menyelamatkan. Ini ada satu hadis, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan seperti ini. Ada satu hadis yang kemudian saya gambarkan ini. Man kana yawmi khairan minal amsi fa huwa minal muflihin. Siapapun yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa Rasul katakan beruntung? Karena grafiknya naik, Bapak Ibu. Nah, grafiknya naik. Kita tidak sedang membahas persamaan linear ya, persamaan kuadrat, bukan. Ini ada variabel Y. Ini Y positif, amal baik, makin tinggi makin hebat. Ini variabel Y negatif, makin ke bawah makin buruk. Dan ini adalah variabel X, umur kita. Ini saya tuliskan dari mulai Firdaus sampai Baitul Ma'mur. Ya. Baitul Muhajirin di mana? Ada di sini semua. Baik, di bawah Baitul Ma'mur ya. Ya, tapi catatnya di buku Bapak, jangan di sini. Baik, kemudian ada neraka Wel sampai neraka Jahim. Ingat Bapak Ibu, setiap orang namanya ada tercatat dimulai dari surga Firdaus sampai neraka Jahannam. Nama saya tertulis dimulai dari surga Firdaus sampai neraka Jahannam. Begitu pula Firaun. Tercatat, karena setiap orang punya peluang masuk surga, masuk neraka. Bisa masuk Firdaus? Bisa. Apabila amalannya bertepatan dengan surga Firdaus. Ada ayah nu istiqomah, tak cicing di surga Firdaus. Tapi ayah nu naik turun, kayak gitu ada amal. Ya zina. Waduh, dan jungsem ke neraka ya, grafiknya. Nah saya gambarkan hadis Rasulullah seperti ini. Man kana yawma khairan minal amsi fa huwa minal muflihin. Siapa yang hari ini lebih baik pada hari kemarin? Jangankan amal ibadah kita bertambah, istiqomah saja itu grafik kita begini. Karena hari esok lebih buruk dari hari sekarang. Minggu depan lebih buruk daripada hari ini. Ya, bulan depan lebih buruk daripada bulan ini. Tahun depan lebih buruk daripada tahun ini. Gitu kata Rasulullah. Rasulullah pernah mengatakan, "Isbiru, bersabarlah kalian." Fa'idahu la ya'ati alaikum zamanun illa ba'da asyru minhu. Bersabarlah kalian menghadapi situasi kali ini. Jika hari ini ternyata kita belum berhasil, jangan kecewa. Walaupun sudah mentok ke sana kemari, Bapak Ibu ya. Jangan kecewa. Walaupun ada orang bilang macannya sekarang menjadi meong. Macannya menjadi kucing, jangan kecewa. Ya, kenapa? Kita punya Allah. Berharaplah kepada Allah, jangan pada manusia. Kalau manusia, siap-siap kita pasti kecewa. Tapi Allah tidak pernah mengecewakan. Nah, kemudian waman kana yaumu mutasawwi'an bil amsi fa huwa minal khasirin. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin rugi dia. Kenapa rugi? umurnya panjang, amalnya begitu-begitu saja, dan surganya ternaik-naik. Bapak Ibu, kerja puluhan tahun tapi pangkat ternaik-naik, gaji ternaik-naik, rugi atau untung? Rugi. Nah itu kata Rasulullah, siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin? Rugi dia. Umurnya panjang tapi dia tidak bisa membuat amalnya bertambah dan tidak bisa membuat derajatnya naik. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, "Man kana yawmu syarra min al-amsi fa huwa min al-mal'unin." Siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, terkutuk dia. Kenapa? Grafiknya nyungsep ke neraka, Bapak Ibu. Seseorang ada yang beramal dengan amalan ahli surga, kata Rasulullah. Ya, misalnya dia beramal, pada saat itu amalannya sejajar dengan keindahan surga Firdaus. Indahnya amal baik yang dilakukan itu senilai dengan Firdaus. Lalu dia mati di sini ketika beramalan itu. Apa kata Rasulullah? Ya, Rasulullah menyatakan malaikat, ya ini, maaf, bukan Rasulullah langsung ya. Ini syarahnya, syarah dari hadis tadi. Kemudian dikatakan, maka orang itu dikunci namanya di Firdaus. Ketika itu dia mati dalam usia 63 tahun misalnya, ya dia sedang beramal dengan amalan ahli surga Firdaus, maka dikunci namanya di surga Firdaus, maka nama dia di surga Adam sampai neraka Jahannam dihapus. Maka tetaplah dia sebagai penduduk Firdaus. Itu yang dilakukan malaikat. Ada orang yang beramal seperti itu, dia mati ketika usia 63 tahun juga, tapi amalannya selevel dengan surga Mawa. Maka dikuatkanlah, ya, diikatlah namanya surga Mawa, di sini dihapuskan. Ya. Bapak Ibu, kemudian yang terakhir juga sama. Nah ini amalan Bapak Ibu. Lalu bagaimana apa yang Allah janjikan bagi kita di surga nanti, ya Bapak Ibu? Bagi orang-orang yang beriman, yang dia betul melangkahkan kakinya dan istiqomah, setelah dia hijrah, dia istiqomah sampai akhir hayatnya, itulah orang yang beruntung, kata Rasulullah. Karena dialah orang yang mendapatkan taufik. Bapak Ibu, ketika kita sadar dengan kondisi kita, jauh dari Allah, kita banyak bergelimang maksiat, kita menyakiti orang lain, saat itu yakini kita berada di dalam ujung api neraka, ujung jurang neraka. Lalu kita bertobat kepada Allah. Ya, kita memohon ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha, ya. Masih ingat taubatan nasuha? Taubat yang sebenar-benarnya taubat. Ada beberapa syaratnya kan? Apa saja syaratnya Bapak Ibu? Seseorang dikatakan bertaubat dengan taubatan nasuha, langkah-langkahnya apa? Masih lupa apa sudah ingat? Ah, yang pertama itu sesudahnya, Pak. Sesudahnya. Yang pertama asyur bidambi, sadar dia telah melakukan dosa. Harus sadar dulu. Jujur dia telah melakukan perbuatan dosa, ya Allah. Dengan setulus hati saya mengakui, ya Allah, saya pernah melakukan perbuatan dosa saya. Yang kedua an-nadamah, labuda alaman yatubu billahi bitaubatan nasuha an-nadama ala dambih. Wajib bagi seseorang yang bertaubat dengan taubatan nasuha atas dosanya, dia menyesali, sadar menyesal. Yang ketiga meminta ampun. Setelah meminta ampun, al-istighfar billah ala dambih. Yang keempat al-ahdu ala yauda bihadad dam, berjanji tidak akan mengulang perbuatan dosa tadi. Dan yang kelima al-ijtinab minad dambih aw minas sabab alladhi yusabbibu bidambih fa'ada dambih. Yang kelima, dia pergi meninggalkan situasi atau kondisi atau perbuatan yang menyebabkan dia berbuat dosa. Lima hal ini langkah taubatan nasuha. Ingat-ingat Bapak Ibu. Satu, sadar dengan dosa kita. Kedua, menyesal atas perbuatan dosa kita. Ketiga, meminta ampun atas dosa kita. Keempat, berjanji tidak akan mengulang perbuatan dosa itu. Kelima, pergi meninggalkan tempat dan perbuatan dosa itu. Itu jika hubungannya dengan Allah langsung. Tapi jika ada sesama manusia, ada ikatan sesama manusia, kita pernah mencelakai seseorang, islah. Yang keenam, al-islahu bainan nas, islah kepada sesama manusia. Dan mengganti kerugian karena perbuatan kita, ganti. Ya. Nah itu taubatan nasuha. Baik, nah bagi orang yang taubatnya diterima, tempatnya di surga. Dan surga yang Allah janjikan seperti ini. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsun, maka tidak ada satu orang pun yang tahu, tidak ada satu jiwa pun yang tahu, ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, apa yang kami sediakan bagi mereka, sesuatu yang menyejukkan mata hati mereka, mata mereka, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan di atas apa yang mereka lakukan. Teman-teman sekalian, ini adalah seseorang yang sudah meninggal dunia di Suriah. Bayangkan, dia sudah meninggal dunia, tapi wajahnya seperti ini. Teman-temannya masih ingin membuktikan, jangan-jangan mungkin itu hanya sebentar. Tunggu dulu sebentar, sebelum dimakamkan, dibuka lagi, masih seperti ini. Ditutup lagi, ditunggu lagi, barangkali berubah ketika dilihat ternyata sampai dia dimakamkan, dia tidak berubah. Ini sudah meninggal dunia, Bapak Ibu. Kira-kira apa yang dia lihat? Surga apa neraka? Surga. Ya. Catat Bapak Ibu, orang yang mati syahid tidak pernah mati. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كُتِبُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. الله أكبر. Ali Imran 169 sampai 172. Kalau tidak salah itu, jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati. Bal ahya, mereka itu hidup dan rezeki tidak terputus dengan kematian orang yang mati syahid. Mereka hakikatnya berpindah tempat saja dari dunia ke tempat di bawah arsy Allah. Sekarang orang yang mati syahid ada di bawah arsy Allah. Dan yurzakun, mereka diberikan rizki. Begitu mereka tahu dan merasakan bagaimana keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, mereka berkata, ya laita ashabi ya labuna ma'abina. Aduhai kiranya saudara-saudaraku di dunia sekarang ini yang masih hidup tahu bagaimana kemuliaan dan kebahagiaan yang kami dapatkan. Dari lezatnya makanan, dari lezatnya minuman, dari indah dan mulianya Allah berikan pada kami, kemuliaan pada kami. Lamana qulu min al-jihad wa la yanfiru min al-qital. Tentu mereka tidak akan malas berjihad dan mereka tidak akan pergi dari berjuang. Pasti mereka seperti itu. Allah mendengar kata-kata mereka. Sa'ukhbiruhum ankum, aku akan beritakan kondisi kalian kepada mereka. Ini peristiwa perang Uhud. Setelah para sahabat perang Uhud, mereka saling bercerita, ya Allah, kenapa kalian bersedih? Kata Rasulullah. Seseorang berkata, ya Rasulullah, di samping kanan saya ini biasa ada Mus'ab bin Umair ketika saya sholat. Dia selalu ada di samping kanan saya sholat ketika saya sholat berjamaah. Tapi sekarang dia sudah syahid di perang Uhud, ya Rasulullah. Apa yang ada dialami? Di mana dia sekarang? Itu kata Rasulullah. Nasabatul mu'minina fi taidul hadrin allati tataharrab min syajaratin ila syajaratin tantal arsh. Sesungguhnya ruhnya orang-orang beriman Allah hidupkan. Dan Allah tempatkan dia dalam seekor burung dara yang berwarna hijau. Burung ini mencelat-mencelat dari satu pohon ke pohon lain di bawah arsy Allah. Tempat paling indah di akhirat sana. Di bawah arsy Allah, bayangkan. Dia makan makanan yang lezat, minum minuman yang lezat. Ya. Sampai ketika mereka berkata tentang saudaranya, maka Allah turunkan ayat yang tadi saya baca. Ayat yang saya baca itu sebagai turun ketika mereka bertanya begitu. Yang di bawah bertanya tentang mereka. Mereka pun berkata tentang yang di bawah yang masih hidup. Nyambung tuh Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu sekalian mati Allah. Mudah-mudahan wajah kita seperti ini. Dan ketika segenggam saya kasihkan, mau gak kan? Saya diterima gak? Kenapa gak diterima? Tidak ada nilainya. Lalu saya hektar? Lupakah kita secantik apapun wanita di dunia? Dia diciptakan dari tanah. Lalu bagaimana dengan wanita surga yang Allah ciptakan dari permata, az-za'faran, misik, dicampurkan, berlian, mutumanikam, dikumpulkan menjadi bahan penciptaan mereka. Dan mereka langsung lahir dalam keadaan perawan. Itu bisa ditinggal iwan. Ini yang Allah janjikan, Masya Allah. Ya. Bayangkan, bidadari surga saja sudah seperti itu. Di dunia saja sudah cantiknya begitu, apalagi bidadari dari surga. Ya, yang di bahannya itu adalah perhiasan, permata. Baik, ada satu tayangan barangkali ini untuk menutup apa yang saya sampaikan. Boleh? Terakhir, saya tutup dengan tayangan ini. Kan? Tapi penting kayaknya disampaikan, ini menyemangati para pemuda. Jangan tukar kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia yang sesaat, betul? Banyak sekarang godaan-godaan untuk kita terjebak dalam kenikmatan sesaat, sehingga kita harus menjualnya dengan kenikmatan yang kekal abadi. Sungguh sangat terlalu, Bapak Ibu. Baik, saya tutup dengan tayangan yang satu ini. Mudah-mudahan ini menyemangati ifah. Malik bin Dinar rahmatul ali. Sebenarnya saya ceritakan Malik bin Dinar. Malik bin Dinar adalah seorang ulama tabi'in, orangnya kaya raya, tapi dia tidak pernah menampakkan kekayaannya dan hartanya selalu disedekahkan di jalan Allah. Hanya sedikit yang dia simpan untuk makan minum dia dan keluarganya. Dan pakaiannya pun tidak pernah mewah, sederhana, sampai ada orang menganggap dia itu pengemis. Nah, di zamannya ini satu pesta jual beli wanita, wanita budak belian yang cantik dan yang biasa itu dijual belikan. Ada satu ritual setiap tahun seperti itu. Kalau kita kontes ratu kecantikan, Miss Universe. Nah, dipertontonkan seperti itu. Bagaimana kejadiannya? Ini yang terjadi. Malik bin Dinar rahmatul ali, once he goes into the bazaar and he sees a beautiful woman, a slave girl. In those days they used to purchase, the very wealthy people used to purchase slave girls, and she's extremely beautiful, not it, under different name they call it Miss Universe. Same thing, flesh is being sold. In those days, now they say they're going to have millennium competition. In case the slave girls used to be purchased. And it is very beautiful, sometimes 100,000 dinars, 200,000 dinars for one servant. She would have her own servants. She would have her own servants. So Malik bin Dinar comes in the bazaar and he sees such a slave girl. He turns to her and he says, I want to purchase you. She starts laughing in arrogance. How amidly? You, a beggar, are going to purchase someone like me? Those slave girls used to have their own servants. She says to her servant, catch hold of him, I will take him to the master. So my master, let everyone have a laugh at his expense. So they catch hold of Malik bin Dinar and they take him to the court of her master. And she says, oh master, today a very amusing thing happened. He says, what? She says, I was in the bazaar, this beggar saw me and he said that he wants to. Everyone. But then the master addressed Malik bin Dinar and told him that, oh Malik, what are you prepared to pay for her? You are a beggar, you are a pauper, what are you going to pay? He said, pay what she is worth. Then he asked, what is she worth? He said, Nawatan Mamsusatan. Two date seeds, not even dates, date seeds. Dates where the dates have been eaten off and the seeds are left. So this master got a shock of his life. He says, what are you talking about? He says, how can she be worth more than that? She is full of faults. He says, what? Explain yourself. إِلَّمْ تَتَعَطَّرْ زَفِرَتْ. If she doesn't perfume herself, her body will start smelling. إِلَّمْ تَسْتِكْ بَخِيَتْ. If she doesn't clean her teeth, her mouth will start smelling. إِلَّمْ تَتَّهِمْنَ وَتَمْتَشِتْ قَمِلَتْ وَشَعِتَتْ. If she doesn't comb and oil her hair, then lice will come on her hair, which will affect you also. إِنْ عَمِرَتْ أَمْ قَلِيلٍ هَرِمَتْ. She's beautiful now, a few years will pass, the beauty will no longer be there. لَا تَسْتُقُ فِي حُبِّهَا. She's not sincere in her love for you. Today she is yours, tomorrow she is someone else's. لَا تُحِبُّهَا إِلَّا لِنَفْسِهَا. She doesn't love you except because you fulfill some need for others. لَا تُحَيْضٍ وَبَوْلٍ وَأَقْدَارٍ. There's hayz day, urine day, stool day, وَهَمِّنْ وَحُزْنٍ وَأَقْدَارٍ. Anger, stubbornness, rebellion. She's full of faults. She's not worth more than two daisies. وَأَنَا عِنْدِي جَارِيَةً. It's not something to tell our master, but how I understand. He says, وَأَنَا عِنْدِي جَارِيَةً. I have one by me. Do you want to buy her? Are you interested in her? He says, describe the one you have by you. He says, خُلِقَتْ مِنْ سُلَالَةِ الْمِسْكِ وَالْعَمْبَرِ وَالزَّعْفَرَانِ وَالْكَافُرِ. She has been created from the mixture of musk, amber, saffron and camphor. Noor hadiya min noor illahi ta'ala. The noor of her face is from the noor of Allah. Law badali shams, law badali mi'asamuha fi dhulumat, la ashraqat wa anarat. If her forearm had to be exposed in the darkness, it would light up. Law badali shams, la aslimat dunahu wa kashifat. If she had to become, if she had to come in front of the sun would hide away itself in shame. لَوْ مُزِجَ بِرِيقِهَا عُجَاجٌ لَطَابٌ. If a spit had to be mixed with the oceans of the world, it will become sweet. لَوْ دُعِيَ بِكَلَامِهَا مَيِّتٌ لَأَجَابٌ. If a dead person had to hear her, he would come to life. If a living person had to hear her, his liver would split. If she waved a staff in the air, the whole earth would become fragrant. نَشَأَتْ فِي رِيَادِ الْمِسْكِ وَالزَّعْفَرَانِ. She was brought up in the gardens of musk and saffron and saffron. خُزِّيَتْ بِنَا بِمَاءِ التَّسْنِيمِ. She was given water from Tasneem spring to drink. قُصِّرَتْ فِي قِيَامِ النَّحِينَعِينَ. She was kept hidden in the tents of Jannah. حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ. حُور that are concealed in the tents of Jannah. 110, 60 miles long, made out of pearl. لَمْ يَتْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. No insan, no jinnat has ever touched her. Forget touching her, has ever seen her. تصدق في حبها. Her love is sincere for you only. She won't look at anyone else. لا تغدر في حبها. Her gaze will be for no one else besides you. No hate, no urine, no stool, no anger, no stubbornness, no rebellion. راضية, نائمة, خالدة, مقيمة. Perpetually happy, perpetually at your side, perpetually young, perpetually fresh. Which is better, mine or yours? Which is better, mine or yours? He says, Allati wasattaha, the one you describe. The one you describe is better. So Malik bin Dinar tells him that, should I tell you what her price is? What her price is? He says, yes, tell me. He says, less than 2 dates. Less than 2 dates. Allah has made his Jannah accessible to anyone. Less than 2 dates. He says, what do you mean? He says, leave your pleasure for the pleasure of Allah. When half the night has passed, get up and read 2 rakat salah and cry in front of your mother. And share food with the poor ones. Then she will be yours. That is her price. When he hears this, he says, this is the girl. And he says, that, did you hear what he has to say? She says, yes, I have heard what he had to say, O my master. He says, you are free. All the slaves are free. All the servants are free. All my wealth is given in charity. He takes the curtain of his door and he makes that into his kurta. She, seeing this, says, if you are prepared to sacrifice, I also give up everything. Malik bin Dinar makes the nikah of these two and they become awliya of the time. Baik, itu tadi Bapak-Ibu sekalian, bagaimana keindahan surga dan segala isinya, terutama bidadarinya. Ya, mudah-mudahan kita seperti orang-orang ini, mereka lah yang sedang menikmati itu tadi. Mereka lah yang syahid di surga. Ini dari Indonesia. Ya, ini dari Indonesia, putranya Ustaz Abu Jibril. Dan ini seorang rapper dari terbaik di Jerman. Ya, rapper terbaik Jerman, terkenal, dia artis terkenal. Lalu dia pergi masuk Islam. Dapat terbiah, pergi ke Suriah, meninggal. Saya lihat ada peluru masuk sini. Saya melihat ada tayangan detik-detik terakhir kehidupannya. Dan ini Abu Dujana Arumi dari Eropa, itu juga sama. Baik, Bapak-Ibu, Rahmati Allah. Itu dulu barangkali yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf ini. Tadi saya melebihi dari 15 menit. Ya, gatal pengen menyampaikan ini, Bapak sekalian. Tentukan pilihan kita dari sekarang. Kemana kaki kita akan melangkahkan? Bapak Ibu, jika kita mudah melangkahkan kaki untuk kebaikan, yakini, kaki kita akan mudah menuntun kita ke surga. Ingat, jika kita berat melangkahkan kaki kita untuk kebaikan, maka kaki kita pun akan berat menuntun kita ke surga nanti. Maka langkahkanlah kaki kemana? Jalan yang Allah ridhoi. Tidak ada paksaan memang, mau beriman, mau silakan. Ya, tapi jalan menuju surga sudah jelas, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Demikian ada pesan sembilan lebih dan kurangnya mohon maaf. Insyaallah ke depan kita bahas tentang sifat surga dan sifat neraka dan bagaimana gambaran keadaan akhirnya. Jika Allah menakdirkan kita bisa bertemu lagi. Barangkali itu demikian. Terima kasih atas perhatiannya.